Mitra bisnis, meski sebagai aparat pajak, Gayus Tambunan telah menikmati remunerasi sebagai bagian dari proyek percontohan pemerintah, serta menerima pendapatan yang jauh lebih tinggi dari aparat pemerintahan lainnya, namun penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan ternyata masih dilakukan oknum-oknum seperti Gayus Tambunan. Untuk membahas apa yang salah dengan program remunerasi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat program remunerasi bagi aparat pemerintah jadi kurang efektif lantaran sanksi hukumannya belum berubah. Lantas apakah ini bisa diartikan sebaiknya sanksinya dulu diperberat baru remunerasi dijalankan? Nggak bisa didulukan salah satu, itu harus bareng seiring. Kalau saya lihat ya, mesti yang PNS misalnya, itu kalau dihitung dengan lingkup tanggung jawabnya, kemudian disetarakan dengan swasta, gitu. Itu yang dilakukan Singapura pada tahun 70-71 dulu. Jadi PNS itu dilakukan streamlining, dilakukan perampingan, direstrukturisasi dengan imbalan yang memadai, nyolong 1000 perak ditembak aja di alun-alun kan gitu. Nah itu sebetulnya sudah bisa diperlakukan untuk mereka yang bekerja di sektor keuangan seperti pajak ini gitu. Tapi Pak Her, bukankah saat ini hukuman mati sebagai hukuman terberat masih memicu kontroversi soal pelanggaran HAM? Apa pendapat Bapak? Ya kalau ukurannya adalah pelanggaran HAM, soal kemanusiaan segala macam itu hak dasar manusia untuk hidup segala macam, oke lah gitu. Tetapi hukuman yang berat seumur hidup juga nggak ada. Karena ada koruptor kita dihukum seumur hidup, nggak dilepas-lepas, nggak dapat remisi gitu. Lantas apakah sistemnya salah sehingga oknum seperti Gayus Tambunan bisa seperti itu Pak Her? Ya, ini kan contoh dari yang di atas-atasnya. Itu saja yang ketahuan kan gitu. Nah, sudah jadi rahasia umum. Lalu sistemnya itu kan sebetulnya juga sudah bagus. Kenapa? Mereka itu pekerjaannya berkaitan dengan uang. Supaya tidak korupsi, diberikan remunerasi khusus 9 kali lipat gaji PNS yang lain. Nah, supaya tidak korupsi kan. Berarti PNS yang lain kan boleh korupsi. Ngomong remunerasi itu dikhususkan hanya mereka yang pekerjaannya berkaitan dengan keuangan. Yang menetapkan aturan gitu kan Departemen Keuangan. Ya, jadi bikin enak buat dirinya sendiri. Ternyata nggak cukup juga. Gaji 20 juta, take home 10-20 juta gitu untuk golongan orang yang baru kerja dinas 3 tahun, 4 tahun, ternyata nggak cukup kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.